أسلم تسليما كثيرا بعد فكثر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مكملة يا همزة أعرف فكثر في الابتداء فكثر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مكملة فتعليلية اكثر في الأمر مبني على سكون وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تدره أنت في الابتداء جر مجرور في حرف جر ابتداء مجرور به وعلى مجره الكسر مقدر هل ألف ذريا التعذر وجر مجرور متعلق بإكسر وفي بدء صلة حرف عطف في صلة جر مجرور في حرف عطف صلة مجرور به وعلى مجره الكسر الظاهرة وسكن لأجل وقف وجر مجرور وجر مجرور متعلق بإكسر وحيث إن اليمين مكملة وهو حرف عطف حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وهو مضاف إن يصاب به لفظه مبتدا مرفوع ولم ترفه ولم ترفه ضمة مقدرة ما من ذريا أشغل محل الحكاية اليمين جر مجرور اللام حرف جر يمين مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظهر لآخره وجر مجرور متعلق بمؤملة الآتي مؤملة خبر لإن خبر مبتدا مرفوع ولم تر فيه الضمة الظهر لآخره وسكن لأجل الوقف والجملة إن ما بعده في محل جر مضاف إليه. Sudah kemarin ya? Yes, gak apa-apa. تكسر همزة تكسر همزة إن في عشرة مواضع منها في أول الكلمة في أول الكلمة في الابتداء في ابتداء جملة مثاله إن زيدا قائم إن زيدا قائم الموضع الثاني في جواب قسم الذي في خبره لام مثاله الله إن زيدا لقائم والله إن زيدا لقائم الموضع الثالث أنتقى في جملة مهكية القول أنتقى في جملة مهكية بالقول مثاله قال إني عبد الله قال إني عبد الله الموضع الرابع أيام بلوم ada 10 secara keseluruhannya 10 ya kan ditambahkan oleh asy-syarih ditambahkan lagi satu oleh al-mu'alliqnya Syekh Muhammad Muhyiddin ya fi bad'i as-silah fi bad'i as-silah misalnya ja'a alladhi innahu qa'im ja'a alladhi innahu qa'im ya hasan al-khamis ya ini turunnya enggak rapat sih. Enggak rapat kan, enggak usah takut dengan pertanyaan. Ya, al-khamis idza waqa'at ba'da fi'lin min af'alil ya. Qulub idza waqa'at ba'da fi'lin min af'alil qulub. Terus wa fi khabariha lam. Waqad 'alliqa bi billam. Billam. Khabari. Misaluhu Alim tu inna zaidan laqaimun. Alim tu inna zaidan laqaim. Al-mawdu' sadis pada tempat yang keenam. Balik dulu. Ya. Yang terakhir dari awal yang 10 ya. Sebutkan. Dibantu. Ya. Anta kana bada ala al-istifahiyah. Anta kana bada ala al-istifahiyah. Misaluhu ala inna zaidan qa'imun ala inna zaidan qa'imun ala innahum hum sufaha ala inna awliya allahi la khawfun alaihi banyak ya asabi' al mawdu' asabi' ya tempat yang ketujuh haitsu waqa'at ba'da haitsu idza waqa'at ba'da haitsu haitsu mithaluhu ijlis haitsu zaidan Ijlis haitsu Ijlis haitsu inna zaidan jalis Ya, ijlis hayatu inna zaidan jalis. Ya, kenapa? Setelah haythu harus di kasur hamzanya. Li'annahu fil ibtida. Likaunnya. Jadi sudah tahu sudah tadi fil ibtida selesai tadi. Awal itu. Sebutkan sama Hasan dari ibtida. Ini kalau ibtida lagi. Hah. Ya ibtida juga. Cuma ada alasannya lebih khusus. Ini juga pada tempat ibtida. Cuma ada yang lebih khusus alasannya apa? Yaitu alasannya haitu. Ini idofahkannya mesti kepada adal. Jumlah. Ada jumlah itu mendapat kebanyakan. Meskipun sebagian ada yang boleh kan kalau salah mendapatnya al-farra atau al-kisai, saya lupa. Boleh mengidofahkan kepada mufrad. Tapi kebanyakan jumhur tidak memperbolehkan idofahnya haitu kepada mufrad. Tapi kepada jumlah dengan masuknya inna, maka zaid dan jalis tetap dia sebagai jumlah. Kalau di fathah anna jadi mufrad dia. Ya, kemudian al-famin yang ke-8. Antaqa fi jumlah fi maudhi hal. Ya, antaqa fi jumlah fi maudhi hal. Misaluhu kama akhrajaka rabbuka minal baiti wa inna ilaika. Minal baiti. Kama akhrajaka. Kama akhrajaka rabbuka. Min baitika. Min baiti. Bilhaqi. Bilhaqi wa inna faikum. Minal mu'minin lakaribun. Pada senang surat ini kan. Nah, hafal. Hafal enggak? Al-Anfal. Saya yang hafal ini. Kemudian Asabi yang ke-9. Atas ya. Ya iya, sang. Atas yang ke-9. Idza waqat fi jumlah ya khabarun ismi'inin. Apa? Idza waqat fi jumlah ya khabarun ismi'inin. Misaluhu Zaidun innahu qa'imun. Zaidun innahu qa'im. Idza waqat fi jumlah hiya khabarun an ismi'inin ya. Faqi wahid ya. Sisa satu. Ah. Ba'da id. Ba'da id. Misaluhu jitu in id. Jitu id innal matar yahtol. Yahtol. Yahtil misalnya. Turun deras. Ya. Jitu idza innal matar yahtil. Saya datang tiba-tiba. Ya, hujan turun deras. Ya, Ashraf 10 tadi antum dapat berapa coba? Kalau dapat 10 nanti sudah menguasai. Tutup kitabnya. Nah, masih kitabnya ya. Sebutin yang pertama. Al-awwal antaqa inna ibtida'an. Ya, ibtida'an. Awal. Ya. Awalul kalimah. Ya, fi awalil kalimah ya. Awalul kalimah. Tsani. Tsani antaqa an ba'da sudursilah. Ya. Kho ba'da fi sudursilah. Antaqa'an inna sadra silah. Ya. Atas si sadra silah. Ayo terus. Antaqa'a fi jawabin. Ya. Qasam wa khabariha bilam. Khabaruha makrunun bi bilam. Alam. Ya. Arabi. Arabi. Antaqa'a fi jumlatin wa hiya mahkiyatun. Ya. Bil qaul. Misal, cukuplah misalnya bisa. Ya, al-khamis. Al-khamis antaqa fi jumlatin fi mawdi'i hal. Ya, ahsan. Insyaallah ya. As-sadis, 6. As-sadis antaqa ba'da fi'lin min af'alil qulub. Ya, terus. Wa hiya ulliqa. Ya, qad ulliqa. Qad ulliqa ya. Anha. Ya, terus. As-sabi'. As-sabi' antaqa ba'da ala istifhamiyah. Ya, ba'da ala al-istifahiyah. Ya, terus. Ini sebenarnya sudah masuk juga ya. Ada ibtida ya. Ya, terus. As-samin antaqa ba'da haitsu. Antaqa ba'da haitsu. 11 lah semuanya ya. Kalau dengan tapi di sini dihitung 10 ya. Mungkin dimasuk ada yang dilebur mungkin. Ya. Terus. Wa'adduhu al-ashir fi'lu Ibn Hisham. Kalau Ibn Hisham menghitungi 10. Ya terus. At-tasi' At-tasi' antaqa'a fi jumlatin. Ya. Wa khabariha. Wa khabaruha. Antaqa'a fi jumlatin. Fi jumlatin. Hiya. Hiya khabarun. Ya. An. an ismi ainin. Ismi ain. Terus al-ashir ba'da id. Ba'da id wa ba'da haitsu. Ya. Ba'da id wa haitsu. Ya, insyaallah. Ya, sebelum lanjut ada yang perlu kita ulang kemarin ya tentang penjelasan dari Asy-Syarih mengapa di situ Ibnu Malik mengatakan lisa di mufsarin masaddaha. Ya, bukan di saddi mufradin masaddaha. Kita ulangi di situ. Fa inna ma qala li saddi mufsarin masaddaha hanyalah beliau Ibnu Malik berkata lisa di mufsarin masaddaha di antara syarat wajibnya hamzah inna di fathah adalah ketika posisinya bisa digantikan oleh masdar, itu kan. Mengapa beliau berkata demikian tidak mengatakan ya li mufradin ya atau li saddi mufradin masaddaha ya. Alasannya li annahu qad yasuddul mufrada masaddaha wajib kasruha. Karena terkadang ya tempatnya bisa ditempati oleh mufrad tapi wajib untuk dikasrah dia. Contoh dzanantu Zaidan innahu qaimun. Ya. Dzanantu Zaidan innahu qaimun. Innahu qaimun bisa kan digantikan posisinya yang mufrad? Bisa. Karena itu aslinya sebagai khobar kan. Khobar dari Zaid aslinya gitu. Kemudian dijadikan sebagai maful kedua dari dzanantu. Dzanantu Zaidan qaiman. Ya, dzanantu Zaidan qaiman bisa kan? Digantikan dengan mufrad. Ya. Fahadha yajibu kasruha, tapi ini wajib dikasrah. Kenapa? Wa in sadda masaddaha mufrad, meskipun posisi innahu qaim bisa digantikan oleh mufrad qaiman. Kenapa? Li'annaha fi mawdhi'il maf'ul tsani. Ya, karena dia innahu qaim itu pada tempatnya maf'ul yang kedua. Ya, maf'ul yang kedua hukum asalnya mufrad. Walakin la tuqaddar bil masdar. Tapi tidak ditakdir dengan masdar. Ya. Tidak ditakdirkan dengan masdar ini kan? Dzanantu Zaidan qiyaman. Enggak kan? Ya makanya sih kasrah gitu inna. Kalau di fathah kan harus ditakdirkan dengan apa? Masdar ya kan? Ya. Id la yashihu dzanantu Zaidan qiyamah karena tidak sah dikatakan dzanantu Zaidan qiyamah karena qiyam itu khabar bagi Zaid asalnya. Tadinya Zaidun qaimun. Dimasuki nasih dzanantu jadi dzanantu Zaidan qaiman. Nah, kalau digantikan posisinya oleh mufrad seperti simfa'il, seperti apa? Kalau posisinya diganti dengan masdar, ya dzanantu ataupun dzanantu Zaidan qiyaman ataupun qiyama kan enggak bisa. Iya. Sehingga tidak boleh dikasrah gitu. Sebenarnya ya dzanantu Zaidan innahu qa'im. Di sini innahu qa'im posisinya bisa enggak di tempat oleh mufrad? Bisa enggak? Bisa kan? Apa berarti dzanantu Zaidan qa'iman? Tapi yang mufrad ini masdar bukan? Bukan. Iya. Boleh enggak kalau di mufrad ini takdirkan masdar? Enggak boleh. Karena tadi yang namanya zat tidak boleh diberi dikhabari dengan masdar. Iya, sehingga di situ harus hamzahnya di kasrah. Kalau hamzah di fathah, ya nanti mengkhabari zat dengan apa? Dengan masdar, iya kan? Ayat alasannya maksudnya. Ya. Dzanantu Zaidan innahu qa'im. Innahu qa'im itu menduduki posisi mufrad. Itu qa'iman. Ya. Tapi dia tidak boleh. Ya. Hamzahnya ataupun yang mufrad ini, ya, yang mufrad ini bukan pada ta'wilan masdar, iya kan? Sehingga ataupun keliru afan innahu qa'im. Ya, innahu qa'im itu bisa digantikan posisinya dengan apa? Mufrad qa'iman. Ya, isim fa'il tapi sifat. Enggak boleh dia posisinya digantikan dengan apa? Masdar. Oleh karenanya tidak boleh di fathah ya kan? Annahu kalau di fathah kan berarti ditakwil jadi masdar. Enggak boleh. Karena konsekuensinya tadi ya mengkhabari isim dzat dengan apa? Masdar. Ya enggak boleh. Secara asalnya enggak boleh. Ya. Tolong tadi ba'da ya. Ba'da idza fuja'atin aw qasamin lalama ba'dahu biwajhaini numi. Sini ba'da dzaraf mansub dia muta'alliqnya dengan numi al-ati dengan numi. Ya. Aslinya numi. Numi bermakna nusib, nusib disandarkan. Disandarkan ba'da idza fuja'ah setelah idza fuja'ah atau setelah qasam yang tidak ada lam setelahnya di wajhai ini. Ya, dua sisi. Ya, disandarkan dua sisi, yaitu apa? Kasrah hamzah ataupun fathah hamzah setelah idhafu ja'ah atau setelah qasam yang tidak ada lam setelahnya. Tidak ada lam setelahnya. Karena kalau ada lamnya sudah lewat tadi. Wajib apa? Wajib kasrah. Ya. Alasannya apa? Wajib kasrah. Hah? Ya, karena dia menyempurnakan apa? Qasam. Dan harus bentuknya jumlah kan? Ya. Contohnya apa kemarin kita baca? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Iya. Di situ sebagai apa? Innal insana lafi khusr muqsam 'alaih, yang disumpahi kan? Jumlah. Idza fuja'ah, di situ idhofah apa? Ad-dal ila madluli. Idza fuja'atin. Iya. Iza yang menunjukkan fuja'ah, yang ditunjukkan oleh man iza. Iza fuja'ah. Paham ini ya? Setelah iza fuja'ah atau setelah qasam yang tidak ada lam setelahnya, dinisbahkan dua sisi. Yani hamzah inna ataupun fathah pada inna. Ma'atilwi, tilwi pengiring, tilwi itu yang mengiringi. Ma'atilwi fa'il jazai wa zaya torid. Ya. Dan juga disandarkan dua sisi ini. Yaitu apa? Fathah pada hamzah ataupun kasrah pada hamzah bersama yang mengiringi fa'al jazza. Ya, yang mengiringi fa'al jazza. Juga tempat yang berikutnya dari disandarkannya dua sisi adalah wadha ya torid. Yang demikian, ini apa? Penyandaran dua sisi ini atau penggunaan dua sisi ini pada hamzah ya torid, mutorid. Umum bisa diterapkan pada yang lainnya. Fi nahwi, pada semisal contoh khairul qawli inni ahmadu. Ya. Apa-apa kita ulang ya. Ya'ni annahu yajuzu fathu inna wa kasruha idza waqa'at ba'da idza fuja'iyah. Maksudnya adalah boleh untuk menfathah inna dan mengkasruhnya apabila dia jatuh setelah idza al-fuja'iyah. Contoh kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Boleh pula apa? Faidah anna zaidan qa'imun. Sudah kita jelaskan. Bagi yang mengkasrah inna, maka bagaimana i'rabnya? Faidah inna zaidan qa'imun. Ya, maka dia sebagai inna fathah. Ya, jumlah. Takdirnya apa berarti? Kharaju faidah inna zaidan qa'im. Ya, faidah huwa qa'im. Ya. Sama dengan itu. Sama, enggak berubah. Adapun kalau kita baca anna faidha anna zaidan qa'im, maka bagaimana i'rabnya? Ya, masdar yang terbentuk dari an dengan setelahnya i'rab sebagai boleh sebagai sebagai mubtada akhar, khabarnya ya boleh idza, boleh yang mahdhuf. Ya, kalau yang mahdhuf apa takdirnya? Berarti ya faidha qiyam zaidin apa mawjud ataupun hasil atau yang semisal itu. Faman kasraha ja'alaha jumlah. Siapa yang mengkasrahnya berarti menjadikan dia tetap sebagai jumlah. Wa taqdir, fa taqdirnya kharajtu fa idza zaidun qa'im. Wa man fataha ja'alaha ma'silatihi masdara. Siapa yang menfathahnya maka dia menjadikan anna bersama silahnya sebagai masdar dan dia mubtada khabarnya idzal fujaiyah. Sehingga takdirnya fa idza qiyamu zaidin. Yani maknanya fa fil hadrah qiyamu zaidin. Di sana juga ada qiyamu zaidin, berdirinya Zaid. Boleh pula khobarnya mahdhuf bukan idza. Ya. Ah, sekarang kalau idzanya disebut khob, tidak juga disebut khobar, berarti idzanya huruf apa isim? Isim, huruf. Ah, kalau khobarnya mahdhuf berarti idzanya apa? Huruf, iya kan? Nanti akan kita baca. Wa taqdir, takdirnya kharajtu fa idza qiyamu zaidin mawjud. Ya, kalau dia jadikan khobarnya itu mahdhuf, maka takdirnya kharajtu fa idza qiyamu zaidin mawjud. Nah, ini catatan kaki kita perlu baca ya. Yang kemarin kita lewatkan nomor 5. Hadzanil wajhani alladzani jawazahuma al-muallif 'ala taqdiri fathi hamzi anna ba'da idza al-fujayyah mabniyani 'ala al-khilaf fi idza al-fujayyah. Dua sisi ini fathah atau kasrah pada hamzah inna yang dibolehkan oleh muallif 'ala taqdiri fathi hamzi anna dengan menakdirkan fathah hamzah anna setelah idza al-fujaiyah Ya, ataupun mukasrahnya mabniyani alal khilaf, dibangun di atas khilaf terkait dengan idza al-fujaiyah. Nah itu. Kenapa kau boleh fathah boleh kasrah? Ya, ini pembolehan ini dibangun di atas adanya khilaf padanya. Ahya harfun am dzarfun, yaitu khilafnya apakah idza itu huruf atau dzaraf. Faman qala hiya dzarfu makani, siapa yang mengatakan bahwasanya idza adalah dzarf makan atau zaman? Ja'alaha al-khabar, maka dia menjadikan idza sebagai khabar. Berarti wa fathaha al-hamzah, berarti dia fathah hamzahnya, ya kan? Kharajtu fa idza anna zaidan apa? Qa'imun. Di fathah. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Jadi anna dengan setelahnya dita'wil menjadi mafsar, mubtada idzanya khabar dan dia isim dzarf. Ya mabni ala sukun si mahalli rafin khabar gitu. Wa man qala hiya harf, ada pun yang berpendapat bahwasanya idza adalah huruf, ajaza ja'ala inna wasmaha wa khabaruha jumlah atau ja'ala fi ta'wili mufradin. Adapun yang beranggapan bahwasanya idza adalah huruf, maka dia membolehkan ya, untuk inna, membolehkan untuk menjadikan inna dan isimnya ya, ajaza ja'ala inna wasmaha wa khabaruha jumlah. Dia membolehkan inna wasmaha wa khabara jumlah au ja'alaha fi ta'wili mufrad. Maka dia boleh untuk menjadikan inna bersama isim dan khabarnya sebagai jumlah. Ya. Au ja'alaha, atau menjadikan inna bersama isim dan khabarnya fi ta'wili mufrad, pada ta'wili mufrad. Jadi paham enggak? Jadi yang beranggapan inna itu atau yang beranggapan idza itu huruf membolehkan apa? Dua sisi. Ya, dua sisi, yaitu menjadikan inna bersama isim dan khabarnya sebagai jumlah tetap, ataupun menjadikan apa? Inna ataupun anna bersama isim dan khabarnya pada ta'wilan mufrad, ya. Wa hadzal mufrad imma an yakuna khabaran, ya. Mufrad ini bisa dia sebagai khabar bagi mubtada yang mahdzuf, bisa pula untuk dia dijadikan mubtada wal khabar mahdzuf. Saya ulangi, imma an yakuna khabaran li mubtada mahdzuf. Ada kalanya dia sebagai khobar, ya, dari mubtada yang mahdhuf. Apanya yang sebagai khobar? Imma yakuna khobaran li mubtada mahdhuf. Ya, mufradnya tadi yang ditakwil dari anna dan isim bersama khobarnya tadi. Ada kalanya dia sebagai khobar berarti mubtada yang mahdhuf, atau ada kalanya dia mubtada, khobarnya mahdhuf gitu. Fa in ja'altaha jumlatan kasartal hamzah. Kalau engkau jadikan ya jumlah yang setelah inna itu, ataupun kalau engkau jadikan isim dan khabarnya sebagai jumlah, maka engkau kasrah hamzahnya. Kharajtu faida inna zaidan apa? Qa'imun. Ingat kita lagi membahas tentang mereka yang berpendapat bahwasanya idza adalah apa? Huruf, ya. Adapun pembahasan idza sebagai isim selesai-selesai itu. Kita lagi membahas tentang apa? Mereka yang berpendapat bahwasanya idza adalah huruf. Ya. Mereka yang menganggap bahwa idza sebagai huruf boleh, kata mereka, untuk menjadikan inna bersama isim dan apa khabarnya sebagai jumlah tetap, atau sebagai apa, pada ta'wilan isim mufrad. Nah, kalau dia dianggap sebagai pada ta'wilan mufrad, maka sisi i'rabnya bisa dia inna bersama istilahnya sebagai apa, khabar dari mubtada mahdhuf, atau boleh pula dia mubtada khabarnya apa, mahdhuf, ya. Fa in ja'altaha jumlatan, kalau engkau jadikan dia sebagai jumlah, kasar tal hamzah, maka engkau kasrah hamzahnya. Ya. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Ya. Berarti i'rabnya bagaimana? Kalau dia sebagai jumlah. Ya. Apa? Idzanya huruf, ya. Kemudian setelahnya jumlah tetap gitu. Tetap jumlah. Wa in ja'altaha mufradan fatahta al hamzah. Adapun kalau engkau jadikan dia mufrad jumlah tersebut dari inna dan setelahnya sebagai mufrad, maka engkau fathah hamzahnya. Kharajtu fa idza anna zaidan qa'imun. Nah, i'rabnya kalau seperti ini ada berapa sisi? Dua. Boleh antum jadikan masdar muawwal dari anna dan setelahnya sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Boleh pula apa? Antum jadikan masdar muawwal dari anna dan setelahnya sebagai mubtada dan khobarnya apa? Mahdhuf. Ya, khobarnya mahdhuf. Walhasil anna man qala, hasilnya atau kesimpulannya adalah bahwasanya yang berpendapat idza itu adalah harfu mufaja'ah, yaitu Ibnu Malik diantaranya, jaza indahu kasru hamzah, boleh di sisinya mengkasru hamzah. Mengkasru hamzah inna setelahnya. Ala taqdiri anna ma ba'daha jumlatun tamah, di atas penakdiran bahwasanya ya, apa yang setelahnya adalah jumlah yang sempurna. Ya. Nah itu sisi yang pertama yang diperbolehkan oleh mereka yang beranggapan bahwasanya idza fujaiyah adalah apa? Huruf. Wa jaza indahu, boleh pula sisi yang kedua, yaitu fathul hamzah, man fathah hamzahnya ala taqdiri anna ma ba'daha, dengan menakdirkan bahwasanya apa yang setelahnya fi ta'wili masdar, pada ta'wilan masdar. Mubtada'un, sebagai mubtada. Khabaru mahdhuf, khabarnya mahdhuf. Al-khabar, atau dia juga khabar, bagi mubtada yang mahdhuf. Wa amma man ja'ala idha dhorfan zamaniyan atau makanian, adapun mereka yang menjadikan idha sebagai dhorf, isim berarti dhorf zaman ataupun makan. Faqad awjaba fathah hamzah, maka telah mewajibkan, mereka mewajibkan fathah hamzah setelah idha fujaiyah. Ya. Faqad awjaba fathah hamzah anna ala annaha, karena dia sebagai atau ala annaha fi ta'wili masdar, karena dia ditakwil menjadi masdar. Ya. Mubtada'un, sebagai mubtada. Khabaruhu, khabarnya dzaraf. Ya, sebelumnya itu idza. Khabarnya dzaraf idza. Ya. Sudah dipahami enggak ini? Ya, coba Hasan. Idza ada khilaf, ya. Sebagai mengatakan idza itu apa? Isim berarti dzaraf, dzaraf zaman, atau makanya bagi mengatakan apa? Huruf. Mereka yang mengatakan bahwasanya idza itu adalah dzaraf isim, maka bagaimana pada hamzah innanya? Harus di fathah, karena dia ditakwil dengan setelahnya menjadi apa? Menjadi mufrad sebagai i'rabnya. Boleh i'rabnya dengan dua sisi, yaitu sebagai apa? Oh, yang ini ya, yang di fathah ya. Iya. Satu sisi yaitu i'rab sebagai apa? Sebagai mubtada. Khabarnya mana? Idza. Iya. Kemudian coba Rafif. Yang kedua, yang mereka berpendapat bahwa idza adalah huruf. Maka bagaimana dengan hamzah innanya? Ada dua sisi. Boleh dengan dua sisi. Yang pertama? Yang pertama di kasrah. Di kasrah berarti, dan yang setelah idza, inna dan ma'mulnya menjadi jumlah tamah. Iya. Jumlah tamah. Terus? Yang kedua, hamzah innanya di fathah. Hamzah innanya di fathah. Maka dia ditakwil menjadi apa dengan masdar? Boleh sebagai mubtada. Yang khabar yang mahdhuf atau khabar yang mubtada mahdhuf gitu. Subhanallah fik. Ya. Apa kira-kira takdirannya? Kalau kharajtu fa idza inna fa idza anna zaidan qaim. Kalau kita jadikan masdar muawwal dari anna zaidan qaim sebagai apa? Mubtada. Fa idza qiyamu zaidin apa? Hasil atau mawujud. Kalau sekarang yang ditakdirkan mubtadanya, kemudian apa? Masdar mu'awwal dari anna setelah sebagai khabar. Takdirnya apa berarti? Kharajtu fa idza. Ya, san. Sya'nuhu, sya'nu zaidin apa? Qiyam. Ya. Sya'nu zaidin qiyamun. Ya. Sya'n makanya. Apa yang semisal itu? Halu Zaidin juga bisa. Ya. Jadi perkara yang maknawi gitu ya. Bukan Zaidnya. Bukan Faida Zaidun Qiyamun. Enggak. Ya, dari sampai sini ada yang masih belum paham? Ada yang minta tulang? Gimana? Dan? Yang huruf. Masih bingung huruf. Jadi kalau isim jelas ya. Kalau idanya dzarfiyah, isim, maka mesti di fathah anna, dan dia dicakwil menjadi masdar sebagai mubtada, idzanya sebagai khabar. Adapun kalau idzanya dianggap sebagai huruf, maka boleh dengan dua sisi. Yang pertama di kasrah, berarti menjadikan yang setelahnya sebagai jumlah yang tamah, jumlah sempurna. Sudah, kayak gitu aja. Kemudian kalau di fathah anna, ya, maka antum jadikan masdar muawwal dari anna dan setelahnya sebagai mubtada yang khabarnya mahdhuf, atau sebagai khobar yang mubtadanya mahdhuf. Ya. Ini di mana? Dia ditanya jamak masdar, kemudian sebagai khobar, dia ditanya mahdhuf. Iya, bisa. Ya tadi takwilannya. Ya. Faidha sya'nu Zaidin qiyamun gitu. Bukan qa'imun ya. Ya pasti sifati. Qiyam kan apa? Qiyam. Maknawi atau zat? Perkara yang maknawi kan. Maka disifati dengan maknawi juga masdar. Wa min huna yatabayyan laka anna kalaman nazim wa ja'alahu inna ba'da idza ذات وجهين لا يتم إلا على مذهبه وهو أن إذا الهجائية حرف ya, dari sini jelaslah bagimu bahwasanya kalamnya An-Nazim dan perbuatan beliau menjadikan inna yang datang setelah inna setelah idha memiliki dua sisi tidaklah sempurna ini kecuali di atas mazhabnya mazhabnya beliau sendiri gitu iya kan kalau mazhabnya mereka yang beranggapan idha itu dari isim bisa enggak? Enggak bisa, dua sisi, hanya satu sisi saja. Ya. Awala, maksudnya, wahuwa anna idha al-fuja'iyah haraf, yaitu maka beliau adalah bahwasanya idha al-fuja'iyah itu huruf. Ya. Awala talfiq minal madhabain, itu karena menggabungkan dua madhab. Bi'anyakuna al-fathu ala madhabi man qala bidharfiyatih. Talfiq itu kalau istilah tajwid, tahu kan? Antum membaca dalam satu majlis, kiroah ini dicampur dengan kiroah ini, campur dengan kiroah itu. Ya. Yaitu talfik antara dua madhab, bainal madhabaini, bi'anyakun al-fath, kalau fathah, ala madhabi man qala bidhurfiyatihya. Di atas pendapat, yang mengatakan bahwasanya idha adalah dhurf. Wal kasru, boleh pula kasru. Di atas madhab, yang mengatakan kehurufannya. Meskipun, orang yang mengatakan idha huruf, ya, membolehkan pula apa? Fathahnya. Nah itu. Sampai sini saya pahami. Ya, tentang pembahasan tentang apa? Idha. Ya. Jadi ucapan beliau. Ba'da idha fuja'atin. Jawabannya bagaimana? Kalau ada yang menyangkal. Bahwasanya idha fuja'atin. Di sana ada yang berpendapat. Bahwasanya idha fuja'iyah itu adalah isim. Berarti harus. Ya. Hamzah. Yang datang setelahnya di fathah. Jawabannya bagaimana? Bisa dengan dua jawaban yang pertama. Ini dibawa kepada mazhab beliau yang beranggapan bahwasanya idza adalah apa? Idza harfiyah, huruf. Maka boleh di kasrah inna ataupun anna atau dibawa kepada jawaban yang kedua, ada talfik di situ, pengumpulan dua mazhab sekaligus. Ya, boleh di fathah anna karena menjadikan idzanya apa? Atau orang mengambil pendapat yang mengatakan idza sebagai isim boleh-boleh di kasrah gitu. Bagi yang mengatakan, menurut pendapat yang mengatakan itu sebagai huruf. Ya. Wa mimma ja'a bil wajhaini di antara contoh inna yang datang di atas dua sisi adalah ucapan penyair dalam at-tawil. Wa kuntu ura zaidan kama qila sayyida idha innahu atau annahu abdul qafa wal hazimi. Ya. Ura di situ sila lah. Ini mubarak. Dia keadaannya mabni lil majhul tapi maknanya lil ma'lum gitu. Ada yang seperti itu. Fi'il-fi'il yang dia posisinya ataupun bentuknya seperti mabni lil majhul tapi dia mabni lil ma'lum gitu. Apa maknanya lil ma'lum? Wa kuntu ura. Ya. Maknanya di sini dhanna dan saya dahulu menduga. Ya. Menduga Zaid sebagaimana yang dikatakan oleh manusia yaitu bahwa saya dia seorang sayyida. Zaidan maful pertama dari ura. Sayyidan maful yang kedua. Idza, ya, di sini idza fuja'iyah. Tiba-tiba, ya, dia Zaid adalah Abdul Qafa wal Hazim, orang yang hina dan rendah. Perlu tadi kita baca di sini penjelasan apa? I'rabnya. Kuntu kana fi'lul madhi naqis. Atau dibaca mantu biar gantian. Utsman baca man. I'rabnya wa kuntu ura, ya. Penting itu. Kuntu kana fil madhi naqis wa ta ismuhu ura bizinati mabni lil majhul wa ma'nahu adunnu ya fi'lun mudhari wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban takdiru ana zaidan maf'ulun lah al awal kama al-kaf jaruh wa ma mamas dariyah ya kila fi'lun madhi mamnilin majhul wa ma mamas dariyah wa mal masdariyah wa mal masdariyah ma madkhuliha fi ta'wilil masdar fi ta'wil masdar majrur bil kaf ya ai ka qaulin nas ya taksinya ka qaulin nas kama qila ka qaulin nas ma masdariyah ya ka qaulin nas terus fal jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf na'at bil masdar mahdhuf ya qa maf'ulan maf'ulan mutlaq ya wa taqdir dunan mauqifan muwafiqan dhanan muwafiqan dhanan muwafiqan qaulin nas qaulan nas subdul babat nah, seperti dulu mau saya jelaskan. Jadi ma'al masdariyah bersama yang dimasukinya yaitu qila pada takwilan masdar majrur dengan kaf ya kan kama qila kaf itu harfu apa kaf harfu apa tashbih ya kan kama qila ya sehingga takdirannya ya kaqaulin nas seperti ucapan manusia. Ya, kaqaulin nas seperti ucapan manusia. Wal jar wal majrur yaitu kama qila. Ya, atau kaqaulin nas takdirannya. Muta'alliq bi mahdhuf. Ini muta'alliqnya dengan yang mahdhuf. Ya. Na'tun li masdar dan dia sebagai na'at. Jadi na'at kama qila di situ jar majrur muta'alliq bi mahdhuf na'at. Na'at bagi apa? Na'at bagi masdar yang mahdhuf. Ya. Yang mana masdar mahdhuf ini ya qaum maf'ulan mutlaq jatuh sebagai maf'ul mutlak. Takdirnya dhanna. Ya. Fa kuntu ura di sini mana ura bah? Adhunnu. Zaidan dhannan gitu loh. Kama qilan nas. Yani dhannan kama qila itu muwafiqa sama kan? Ya, muwafiqa dari mana? Ya, dari kaf tasbih itu. Kaf tasbih itu kan. Muwafiqan qaulin nas. Saya menduga dengan dugaannya mencocoki dugaan manusia gitu loh. Maknanya gitu. Wa kuntu ura Zaidan kama qila. Ya, sayyida. Saya dahulu menduga sebagaimana dugaan manusia itu kama qila. Maksudnya sebagaimana dugaan manusia. Bahwa Zaid adalah seorang sayyid. Sipami gini. Ya. Jadi kama qila jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sifat di masdaril mahdhuf. Sifat di masdaril mahdhuf. Takdirnya apa tadi? Iya. Dhannan muwafiqa. Ya. Karena mana ura dhanna. Ya. Terus sayyidan. Sayyidan. Terus lanjutin. Sayyidan maf'ulun tsani li ura. Ya. Wa jumlah min ura. Wa fa'iluha wa maf'uliha. Fi mahali nasbin khabar kana. Idza fuja'iyah. Innahu. Inna harfu taukid wa nasab. Walha ismuhu. Abdu. Ya. Khabar inna wa abdu mudhaf wal qafa mudhaf ilaih wal lahazim ma'tuf ala al qafa ya biasanya fil madhiyah katanya wa apa seperti dalam surat al araf itu mabni lil majhul ya semua maknanya lil ma'lum walam masuqita ilaih walam masuqita fi aidihim antum cek coba ya dalam i'rab al quran waruya ruya bi fathhi anna wa kasriha diriwayatkan bait syair ini dengan mengkasrah dan menfathah apa innanya ya iramnya tadi kalau seandainya kita baca innahu abdul qafa ya berarti setelahnya jumlah yang sempurna huwa abdul qafa gitu kan kalau dijadikan atau lebih luas ya kalau idanya kita angkat sebagai idah tarfiyah maka dibaca wajib anna. I'rabnya sudah kita lewatkan. Kalau idhanya dianggap huruf, dua sisi. Ya. Ruwiya bi fathhi anna wa kasriha diriwayatkan dengan fathah dan kasrah anna. Faman kasraha ja'alaha jumlah musta'nafah. Siapa yang mengkasrahnya, maka dia berarti menjadikannya sebagai jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah jumlahnya. Ya. Inna, jumlah baru kan. Tidak iya dengan kasrah, ya kan. Ya. Sudah lewatkan tempatnya Hamzah. Fib tidak itu kan. Filip tidak. Fib tidak ilgalam. Wat takdir. Takdirnya berarti. Iza huwa abdul qofa wal lahazim. Ya jumlah. Takdirnya huwa abdul qofa wal hazim. Wa man fataha ja'ala masdaran mubtada'a. Siapa yang menfathahnya, maka dia menjadikannya sebagai masdar mubtada. Ja'ala masdaran dan mubtada. Atau boleh pula apa? Menjadikannya masdar sebagai apa? Khabar tadi kan? Ya. Wa fi khabariha al-wajhan as-sabiqan. Ya, dan pada khabarnya boleh dua sisi yang telah lewat. Wa taqdir 'ala al-awwal, maka penakdirannya di atas yang pertama. Apa yang pertama? Hah? Wa man fataha ya tadi wa fi khabari al-wajhan as-sabiqan. Ya. Pada khabarnya ada dua sisi yang telah lewat. Apa dua sisi yang telah lewat? Yaitu apa? Dengan menjadikan khabar itu mahdhuf. Berarti idanya apa? Huruf. Hah? Huruf ya? Ya, huruf berarti dia. Fa idza ubudiyatuhu mawjudah. Fa idza ubudiyatuhu mawjudah. Maka tiba-tiba ubudiyahnya dihasilkan atau ada. Ya, huruf. Aitu wa fi khabari al-wajhan. Mana khabarnya ada dua sisi. Boleh anda menjadikan itu sebagai khabarnya. Berarti idhanya isim. Atau anda menjadikan khabarnya apa? Mahdhuf. Berarti idhanya huruf. Wa kadha yajuzu fathu inna. Wa kasruha idha waqa'a jawaba qasamin. Wa laysa fi khabari al-lam nahu. Halaftu anna zaidan qa'imun. Bil fathi wal kasri. Wa qadruya bil fathi wal kasri qawluhu. Nah, sebelum kita masuk. Barangkali ada yang masih samar. Penjelasannya. Ya. Ini yang di tengkapi pengakhir falka suami aninya si. Mana? Pada ikbar anu diiza. Alam berapa? 325. 25. Mana? Fal. Paling bawah. Falkasr. Oh itu. وقال الأعلام الشاهد فيه قال الأعلام الشاهد في دلمية جواز فتح إنا وكسرها بعد إذا boleh menfathah inna dan mengkasrah inna setelah idha. Falkasr, maka alkasrah ala niyati wuku'il mubtada. Ya, karena meniatkan wuku'il mubtada. Falkasr ala niyati wuku'il mubtada. Wal ikhbar anhu bi idha. Ya. Kok kasrah sih? Kekeliruan sepertinya. Kalau kasrah ya, gak mungkin ya ditakwil sebagai apa? Masdar. Keliru mungkin di sini. Ya. Keliru sepertinya. Iya kan? Harusnya fathah. Faidhal ubudiyah. Itu keliru. Salah tulis. Wa in syi'ta qaddartal khabar mahdhufa. Boleh pula kalau engkau mau menakdirkan khabarnya mahdhuf. Takdirnya faidhal ubudiyah sya'nuh. Faidhal ubudiyah sya'nuh. Iya. Bisa macam-macam kok ya. Faidha sya'nuhu al-ubudiyah. Kalau faidha sya'nuhu al-ubudiyah, berarti dia sebagai khobar. Bisa lah, tanya kisi kan? Iya. Eh, yang lain, gimana? Eh, Haki? Mana yang masih bingung, Ki? Pokoknya kalau yang mengatakan idha isim, ya hanya satu sisi saja. Ya, satu sisi saja. Yaitu masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya, yaitu di fathah annanya, kemudian masdar mu'awwal dari anna setelahnya sebagai mubtada idza khabar. Sudah selesai kan? Apa? Ini mana? Iya, dzaraf. Khabar. Bisa? Tiga sisi. Apa? Iya. Tiga-tiganya berarti dzaraf, oh ya bisa juga berarti ada tiga ya. Sen. Jadi kalau idanya itu sebagai isim, ya boleh tiga sisi. Ya, boleh anda menjadikan masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya sebagai apa? Mubtada. Kemudian idha sebagai khabar, boleh pula dzaraf dia idha sebagai dzaraf. Ya. Berarti kalau dia dijadikan sebagai dzaraf, boleh antum jadikan masdar muawwal dari anna setelahnya sebagai mubtada, khabarnya apa? Mahdhuf. Atau boleh pula antum jadikan masdar muawwal dari anna setelahnya sebagai khabar, mubtada mahdhuf. Itu ya. San. Kemudian kalau idzanya dijadikan sebagai huruf, ada berapa sisi? Ada dua sisi ya, dua sisi. Yaitu apa? Dijadikan tiga ya. Yang pertama jumlah, tetap dia sebagai jumlah, ya kan? Tetap dia sebagai jumlah, yaitu di kasroh innanya atau di fathah. Kalau di fathah ada dua sisi kan, masdar muawwal dari anna setelahnya sebagai mubtada khabar mahdhuf, atau dia dijadikan sebagai khabar mubtadanya mahdhuf. Berarti ada tiga-tiga ya, pas ya. Ya tiga-tiga ya. Wa kadza yajuzu, demikian pula boleh man fatha inna dan man kasrahnya apabila jatuh setelah jawab qasam. Ya. Apabila jatuh sebagai jawaban dari qasam dan tidak ada pada khabarnya lam. Contoh halaftu anna Zaidan qa'im. Saya bersumpah bahwasanya Zaid qa'im, berdiri. Ya. Tadi yang sebelumnya dicatat lagi cuma satu ya. Ya awalnya tuh. Saya mau ngomong duitin. Tiga. Iya, kalau idza huruf ada tiga. Yang pertama hamzah di kasrah berarti jumlah tetap, yang setelahnya sebagai jumlah sempurna. Kalau di fathah ada dua sisi, masdar muawwal dari anna setelahnya sebagai mubtada khabar mahdhuf, atau dibalik. Iya, masdar muawwalnya sebagai apa? Khabar mubtada mahdhuf gitu. Iya. Kemudian halaftu anna Zaidan qa'imun. Di sini boleh apa? Halaftu inna Zaidan qa'imun. Kenapa? Karena jatuh di situ inna setelah jawab qasam atau sebagai jawaban dari qasam dan tidak ada pada khabarnya apa? Lam. Ya, halaftu anna Zaidan qa'imun. Halaftu inna Zaidan qa'imun. Ya. Wa qad ruwiya bil fathhi wal kasri, telah diriwayatkan dengan fathah dan kasrah ucapannya penyair, la taq'udinna maq'adal qasiyyi minni dhil qadurati al maqliyyi aw tahlifi bi rabbikal aliyyi anni atau inni abu dhayyaliki as-sabi. Ya, benar-benar sungguh engkau benar-benar duduk yang menempati tempatnya al-qasiy, orang yang jauh dariku, dhil qadurah. Ya, dhil qadurah secara bahasanya apa namanya qadurah? Kotorannya. Sahibu al-ghadurah. Tadi yang dimaukan adalah su'i khalqi an-nas. Ya. Apa? As-sayyi al-khuluq. Ya. Orang yang jelek akhlaknya. Al-maqli al-makruh. Orang yang tidak disukai. Ya. Benar-benar engkau, wahai seorang wanita. Ataq'udina aslinya tadi. Ataq'udina. Benar-benar engkau, wahai seorang wanita. Duduk di tempatnya al-ba'id. Al-qasi al-ba'id. Orang yang jauh dariku. Orang yang jelek akhlaknya dan tidak disukai. Ya, au tahlifi bi rabbikal ali, atau engkau bersumpah dengan Rabbmu yang Maha Tinggi, inni abu dzayyalika shabi, bahwasanya saya adalah bapaknya anak kecil itu. Di sini inni itu anni karena dia jatuh sebagai jawaban dari qasam dan tidak ada lam bersamanya. Ya. Coba dibaca hamam i'rabnya. La taq'udinna allamu waqi'atun fi jawabi qasamin mahdhufin. Taq'udinna fi'lun mudari'un marfu'un bin nunil mahdhufati li tawalil amthali. Aslinya apa itu? Aslinya apa? Taq'udini atau taq'udina? Ya, taq'udinanna sih. Taq'udinanna. Kemudian di situ ada apa? Pertemuan tiga huruf yang sama gitu, nun. Maka dibuanglah nun apanya? Rafa'nya. Maka menjadi apa? Taq'udinna, ya kan? Tadi la taq'udinanna, dibuang nun pertamanya, nun rafa'nya. Menjadi apa? Taq'udinna. Setelah itu apa? Ada pertemuan dua. Sukun yang ada pada ya dengan sukun yang ada pada nun, maka dibuanglah apa ya? Ya-nya, sehingga menjadi taq'udinna. Terus wa ya'ul mu'annatsatil mukhatabati al mahdhufati bil takhallus min iltiqa'i sakinain fa'ilun. Ya. Wa nunu lit tawkidi wa asluhu taq'udinanna. فحذفت نون الرفع فرارا من اجتماع ثلاث نونات. Yeah. فلما حذفت التقى ساكنان فحذفت ياء المؤنثة المخاطبة للتخلص من التقائهما. Yeah. وهي كالثابتة لكون حذفها لعلة تصريفية. Yeah. وللدلالة عليها بكسر ما قبلها مقعد مفعول فيه أو مفعول مطلق ومقعد مضاف والقصي مضاف إليه مني جار ومجرور متعلق بتقعد أو بالقصي أو بمحذوف حال ذي نعت للقصي وذي مضاف والقذورة مضاف إليه المقلي نعت ثان للقصي أو حرف عطف بمعنى إلا. Yeah. تحريفي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أن وعلامة نصبه حذف النون وياء المخاطبة فاعل بربك الجار والمجرور متعلق بتحريفي بربك الجار والمجرور متعلق بتحريفي ورب مضاف وربي. Yeah. مضاف والكاف مضاف إليه العلي صفة لرب أني أن حرف توكيد ونصب والياء اسمها اسمه أبو خبر أن أخبر أن أو إن وأبو مضاف وذي من ذيالك اسم إشارة مضاف إليه واللام البعد والكاف حرف خطاب الصبي بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه أو نعت له. Ya, asyairu fi syair di sini ucapannya inni atau anni. Boleh di situ hamzahnya di kasrah jadi fathah. Kenapa? Karena dia jatuh setelah fil qasam yang tidak ada lam padanya. Adapun fathah kalau kita baca fathah anni maka fa'ala ta'wili anna wasmaha wa khabaraha di masdar karena menakwil anna bersama isim dan khabarnya menjadi masdar. Ya. Majrur dengan huruf jar yang mahdhuf. Majrur dengan huruf jar yang mahdhuf. Takdirnya aw tahlifi ala halafa ala. Ya. Halafa pasangannya ala mutaaddinya dengan ala. Aw tahlifi ala kauni aban li hadza as-sabi itu. Aw tahlifi ala kauni aban li hadza as-sabi atau engkau bersumpah bahwasanya aku adalah bapak dari anak ini. Ya, itu takdirnya. Aw tahlifi ala kauni aban li hadza as-sabi mufrad berarti ya. Pada ta'wil mufrad. Karena mahalnya jar majrur. Wa amal kasrah adapun kalau di kasrah inna maka fa'ala tibari anna asmaha karena memandang anna dan asma dan isim dan khabarnya sebagai jumlah tidak ada mahal dalam i'rab sebagai jawabul qasam. Itu. Kenapa boleh dua sisi? Kalau wajhu jawazi hadaini alwajhaini fi hadzal mawdi' anna alqasam yastad'i jawaban. Sisi pembolehan dua sisi pada tempat ini yaitu yang datang sebagai jawaban dari qasam, anna alqasam yastad'i jawaba yaitu bahwasanya sumpah membutuhkan jawaban la budda an yakuna jumlah yang mana jawabannya itu harus berupa apa? Jumlah. Wa yastad'i mahlufan 'alaih dan juga membutuhkan sesuatu yang disumpahi. Iya kan? Ada yang namanya sumpah, ada muksambih, zat yang dijadikan, yang disumpahi, dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang disumpahi, ada yang mahlufan alaih, yaitu apa? Sesuatu yang disumpahinya. Ya. Wa yastad'i mahlufan alaih yakun mufrad, dan dia juga butuh di sisi lain kepada sesuatu yang disumpahi, yang mufrad. Ya. Wa yata'adalahu fi'lul qasam bi'ala, dan fi'l qasam di sini butuh kepada maf'ul dengan bantuan ala. Fa'in qadarta anna di masdar, apabila engkau takdirkan anna dengan masdar, karena huwal mahluf alih, maka itulah sesuatu yang disumpahinya. Anni abu zayyalik as-sabi. Mufrad. Wa kana mufrad dan majrurun bi'ala mahdhuf. Fa'in qadarta anna jumlah, adapun kalau engkau takdirkan inna berarti jumlah, maka dia jawabul qasam. Ya, jawabul qasam. fatanabbah li hadzal kalam. Perhatikan kalam ini. Ya, jawabul qasam. Imma jawabul qasam atau dia sesuatu yang disumpahinya. Ya. Nah, di sini ada catatan kaki juga. I'lam annaha huna arba' suwar. Ketahuilah di sini ada 4 gambaran. Gambar yang pertama, ini masih pembahasan tentang inna atau anna yang datang setelah qasam. An yuzkar fi'l qasam wa taqa'u lam fi khabar inna. Nahu qawlika halaftu billahi innaka la shadiq. Gambar yang pertama adalah disebutkan fi'l qasamnya. Kemudian ada lam pada khabar innanya. Contoh halaftu billahi innaka la shadiq. Kalau seperti ini bagaimana? Harus di kasrah hamzahnya, sudah lewat. Di antara contoh yang lain, wa yahlifuna billahi innahum la minkum. Ahaulai alladzina aqsamu billahi jahda aymani innahum la ma'akum. Ya. Wajib di kasrah keadaan yang pertama ini. Yang kedua, an yuhdzaf fi'lul qasam. Fi'l qasamnya dibuang. Ya. Kalau tadi disebutkan ya wa yahlifuna aqsamu, ya. Kedua, keadaan kedua adalah fi'l qasamnya dibuang. Wa taqulam aiban fi khabar inna. Kemudian ada lam pula pada khabar inna. Contoh wallahi innaka lamu'addibun. Wa minhu qawlu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini pun bagaimana? Hamzah innanya harus di kasrah pula. Kenapa? Alasannya ada lam bersama khabarnya. Wala khilafa fi annahu ta'ayyan kasru hamzati inna fi hataini surataini. Tidak ada khilaf. Bahwasanya wajib hamzah pada inna di kasrah pada 2 gambaran ini, yaitu ketika disebutkan apa? Lam. Apakah fi'il qasamnya disebutin atau ya mahdhuf? Kenapa? Li'anna lam la tadkhul illa 'ala khabar innal maksurah. Alasannya karena yang namanya lam tidaklah bisa masuk kecuali kepada khabar inna yang dikasrah. Ya. Paham ya alasannya? Karena lam tidaklah bisa masuk kecuali kepada khabarnya inna, jadi bergandengannya lam itu bersama inna gitu. Ya. Surah yang kedua, an yuzkar fi'lul qasam, sebutkan fi'il qasamnya. Kemudian wala taqtarin allamu bi khabar inna. Khabar innanya tidak bergandengan dengan lam. Sebagaimana dalam bait syahid yang telah lewat. Yaitu apa tadi? Aw tahlifi bi rabbiki al-ali anni abu dhayyaliki al-sobi. Nah itu. Wala khilafa aiban fi annahu yajuzu fi hadaini surah wajhan. Tidak ada khilaf pula pada surah ini. Bolehnya 2 sisi, kasrah pada hamzah atau fathahnya. Disebutkan fil qasamnya, kemudian tidak ada pada khabarnya lam. Ya. Ala ta'wilaini allazaini dzakaruhuma syarih, di atas ta'wilan makna yang disebutkan oleh asy-syarih. Wa dzakarnahuma laka ma'a bayani wajhi kulli wahin minhumā fi syarah asy-sabiq. Surah yang keempat ya. An yuhdzafa fi'lul qasam wa la taqtarin allam bi khabar inna. Dibuang fil qasamnya kemudian khabarnya tidak bergandengan dengan apa? Lam. Ya. Contoh wallahi innaka alim. Di antara contohnya hamim wal kitabil mubin inna anzalnah. Fi hadhihi surah inilah pada gambaran yang keempat ini ada khilaf. Orang-orang Kufah membolehkan padanya 2 sisi. Fathah pada hamzahnya atau kasrah pada hamzahnya. Kapan tadi? Bolehnya 2 sisi ketika fi'il qasamnya tidak disebutkan, kemudian bersama khabarnya tidak ada apa? Lam. Adapun orang-orang Basrah la yajwizuna fathal hamzah, tidak membolehkan fathah pada hamzahnya dan mengharuskan kasrah. Adapun yang tahqiq walladhi haqqaqahu athbatul ulama anna madhhab al-kufiyyin fi hadzal mawdhi' ghairu sahih. Adapun yang ditahqiq oleh para ulama yang sabit adalah bahwasanya madhab orang-orang Kufah pada mawdhi' ini ghairu sahih, tidak benar. Iya. Yes. Jamaknya sabit atau sabitun ya. Sabit. Ya. Dari sabit berarti ya. Kalau sabit, sabitun. Sabit atau sabit. Faqad naqala Ibnu Hisham. Ibnu Hisham telah menukil ijma' orang Arab alal kasr. Atas kasrohnya. Hamzah pada kondisi seperti ini. Yaitu dibuang fil qasamnya bersama khobar inna tanpa apa? Lam. Dikatakan oleh Asyuti dalam jam'al jawami' wa manuqila 'anil kufiyyin min jawazil fathhi fiha ghalat. Apa yang dinukil dari orang Kufah dari bolehnya fathah itu ghalat, di anna lam yusma'. Nah, jadi surah yang keempat ini wajib di kasrah. Ya. Sebagai apa berarti di situ? Jawabul qasam. Iya kan? Wallahi innaka 'alim. Ya. ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام. Konsekuensi dari ucapan musannif adalah bahwasanya boleh menfathah inna ataupun menkasrohnya setelah qasam apabila tidak ada bersama khabarnya lam. Itu kan? Ya. Gimana ini? Benar enggak? Secara mutlak? Atau perlu dirinci? Konsekuensi ucapan musannif apa ucapan musannif tadi? Al-Qasa min lalama ba'dahu bi wajhaini numi. Bagaimana? Kira-kira bisa dibenarkan enggak kalau kita lihat syarah tadi? Dirinci atau dibenarkan secara mutlak? Dirinci, bagaimana jianya? Nah, kalau fi'il qasamnya disebutkan, maka memang boleh dengan dua sisi ketika bersama khabarnya ada lam. Adapun kalau fi'il qasamnya mahdhuf, iya, dalam kondisi tidak ada bersama khabarnya lam, maka wajib di kasroh. Nah, itu. Sawa'un kanatil jumlah al-muqsam biha fi'liyah wal fi'lu fi fiha malful. Umum di sini kalau yang ditunjukkan oleh ucapan musannif. Sama saja, apakah jumlah yang disumpahi itu adalah fi'liyah, kemudian fi'ilnya di situ disebutkan. Contoh, halaftu inna zaidan qa'im. Ya. Sawun kana dal jumlah al-muqsam biha fi'liyatan wal fi'lu fiha malfudun bih. Sama saja apakah jumlah al-muqsam biha yang disumpahinya adalah jumlah fi'liyah, kemudian fi'il di situ disebutkan, contoh fi'il yang disebutkan halaftu inna zaidan qa'im, ataupun fi'ilnya tidak disebutkan, contoh wallahi inna zaidan qa'im, atau ismiyah, ya, atau ismiyah ya. Al-muqsam biha mana ya? Jumlah yang muqsam biha yang dijadikan sumpah, disumpahi, disumpahi dengannya. Al-jumlah al-muqsam biha. Mana al-muqsam bihanya pada halaftu inna zaidan qa'im? Ya, halaftunya ya. Kalau inna zaidan qa'im sebagai apanya ini? Muqsam alainya ya. Sama saja apakah jumlah yang muqsam biha yang dijadikan sumpah itu fi'li ya? Kemudian fi'ilnya disebutkan, contoh halaftu inna zaidan qa'im, atau fi'ilnya tidak disebutkan. Wallahi inna zaidan qa'im. Takdirnya apa? Wallahi. Ya, uqsimu wallahi kan? Uqsimu atau halaftu wallahi inna zaidan qa'im. Atau ismiyah, atau jumlah yang disumpahinya itu isim. La'amruka. La'amruka inna zaidan qa'im. Ya. Mana di sini khabarnya amruk, masih ingat? La'amruka. Apa takdirnya? La'amruka qasami. Ya. Nah itu umum ya. Kalau ucapannya apa? Ibnu Malik tadi. Tapi sudah dirinci tadi. Jadi yang roji yang benar menurut ya mereka asbat al ulama al muhaqqiqun bahwasanya kalau tidak disebutkan di situ fiilnya ya dalam kondisi bersama khabarnya ataupun khabarnya tidak ada lam, maka harus dikasrah. وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاعل جزاء نحو من يأتيني فإنه مكرم. Demikian pula boleh fathah dan kasrah hamzah apabila inna jatuh setelah fa'al jaza. Setelah fa'al jaza. Balasan yang menunjukkan balasan. Contoh man yatini fa innahu mukram. Siapa yang datang kepadaku fa innahu mukram, maka saya dia akan dimuliakan. Balasannya man. Ismu syarat kan. Fa'nya di sini rabithah ijab syarat kan. Fal kasru ala ja'li inna wa ma'mulaiha jumlatan ujiba biha syarat. Kalau kasrah ya pada innanya, maka karena menjadikan inna dan dua ma'mulnya sebagai jumlah yang dijawab dengannya syarat. Ya, berarti jumlah pada mahalnya apa? Ya, pada mahalnya jazm. Fan fakannahu qala seolah-olah dia berkata, man ya'tini fahuwa mukramun. Ya itu. Wal fathu ala ja'li anna wasilataha masdaran mubtada'an wal khabar mahdhuf. Ya. Ma'tuf mana di sini wal fathu? Kasru, ya. Dan kasrah, dan fathah. Tadi kasrah boleh, boleh pula fathah. Dengan menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar, sebagai mubtada dan khabarnya mahdhuf. Khabarnya mahdhuf, takdirnya man ya'tini fa ikramuhu mawjudun gitu. Man ya'tini fa ikramuhu mawjudun. Wa yajuzu an yakuna khabara, dan boleh pula untuk dia dijadikan sebagai khabar mubtada' mahdhuf. Takdirnya fa jazaa'uhu al ikram. Fa jazaa'uhu al ikram. Sa'id bin Malik ya, menyebutkan dengan tegas bahwasanya kasrah pada tempat-tempat ini ahsan ya, dari sisi kias. Kenapa? Li'anna la yahtaju ila taqdiri mahdhuf, karena tidak butuh kepada menakdirkan sesuatu yang mahdhuf. Di sisi lain tidak dibaca dalam Al-Qur'an Al-Karim fathah kecuali illa fi al-mawdi' alladhi taqaddama fihi anna maftuha, kecuali di tempat yang sebelumnya didahului oleh anna maftuha. Contoh kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu, di sini dengan fathah ya, fa annahu, cuma di satu tempat ini aja, itu pun didahului sebelumnya oleh anna gitu. Kenapa an sebelumnya dikasih fathah, kutiba alaihi annahu di fathah, kenapa bukan innahu? Berarti ini mufrad sebagai yang fa'il ya itu. Wa kal ayati allati talaha asy-syarih, dan sebagaimana ayat yang dibacakan oleh syarih ayat ini yaitu ayatnya ya. Wa mimma jaa bil wajhaini, di antara yang datang dengan dua sisi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum ala nafsir rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Yani bas annahu yang pertama kedua. Ya, kedua. Ya. Kalau annahu yang pertama di fathah wajib atau tidak? Karena apa? Pada sebagai apa i'rabnya? Hah? Oke. Okay. Maful dari kata rabbukum ala nafsir rahmah annahu gitu. Man 'amila minkum su'a. Ah, yang kita bahas di sini yang kedua. Fa annahu ghafurur rahim. Jadi fathah setelah fa jaza. Kenapa? Karena sebelumnya ada anna gitu. Selaras kan. Boleh, ya cuma jarang gitu. Quri'a fa annahu banyakannya dengan kasrah. Dibaca dengan dua sisi qiraah, ada yang fa annahu, ada fa innahu ghafurur rahim. Bil fathhi wal kasrah. Dengan fathah dan kasr. Ya. Fal kasru ala ja'liha jumlah. Kalau di kasrah berarti menjadikannya sebagai jumlah jawab bagi man. Ya. Wal fathu ala ja'li, adapun fathah karena menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar mubtada khabari mahdhuf. Taqdirnya fal ghufranu jazaa'uh. Atau dibalik. Ala ja'liha khabara, menjadikan sebagai khabar mubtada mahdhuf. Taqdirnya fa jazaa'u wal ghufran. Ya. Kata Ibnul Jauzi ya, di dalam kitab An-Nashr mereka berselisih apa? Ibnul Jazari afan. Ibnul Jazari. Ini penulis siapa ini? Al-Jazariyah itu ya. Matan Al-Jazariyah. Qala Ibnul Jazari di dalam An-Nashr wa ikhtalafu fi annahu man 'amila fa annahu ghafurur rahim. Mereka berselisih para qori terkait dengan bacaan annahu ghafurur rahim. Ibnu Amir 'Asim Ya'qub membaca fathah hamzanya annahu. Ya. Ini cocok oleh Al-Madaniyan, itu Nafi' dan Abu Ja'far. Sisanya baca dengan kasrah innahu. Wa kadzalika yajuzu al-fathu wal kasru idza waqa'at anna ba'da mubtada huwa fil ma'na qaulun. Demikian pula boleh manfathah dan mengkasrah hamzah apabila jatuh anna setelah mubtada. Yang mana mubtada ini pada maknanya qaul, bukan qaul tapi maknanya qaul. Wa khabaru anna, kemudian khabar annanya qaul, ucapan. Wal qaul wahid, dan yang mengucapkannya satu. Contoh khairul qauli anni ahmadullah. Khairul qauli anni ahmadullah. Di sini jatuh anna setelah apa? Hah? Mubtada yang padanya ada mana? Qaul, itu khairul qauli, khair. Khairul qauli. Sebaik-baik ucapan. Pada sebaik-baik ucapan ada apa? Mana ucapan. Kemudian anni ahmadullah. Ini ucapan. Faman fataha, maka siapa yang manfathahnya? Ja'ala anna wasilataha masdaran khabaran an khair. Siapa yang manfathahnya, maka dia menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar khabar dari khair. Ya. Khairul qawli ya. Hamdullah gitu. Hamdullah. Fa khair mubtada hamdullah khabaruh. Dan siapa yang mengkasrahnya, inna berarti inni, maka dia menjadikannya sebagai jumlah khabar bagi khair. Jadi khabarnya jumlah. Sebagaimana engkau katakan awwalu qiraati subbihis rabbikal a'la. Ya, awal qiraati sabbih isma rabbikal a'la. Fa awal mubtada kemudian sabbih isma rabbikal a'la jumlah khabar an awal. Wa kadzalika khairul qaul, demikian pula khairul qaul mubtada kemudian inni ahmadullah khabarnya. Wa la tahtaj hadhihi aljumla ila rabit, dan jumlah ini tidak perlu rabit, jumlah khabar ya kan. Ya, hukum asalnya perlu rabit, tapi ini enggak perlu rabit. Ini masuk pada ucapan musannif apa itu? Ibnu Malik. Wa in takun iyahu ma'nan iktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Itu. Hasan. Karena nafsul mubtada fil ma'na, karena dia maknanya mubtada. Ya. Fa hiya mithlu nutqillah hasbi, ya itu. Sudah lewat. Wa masalah sibawai hadzal mas'alah bi qawlihi, kemudian sibawai menyontohkan masalah ini dengan ucapannya awalu maqulu anni ahmadullah. Ya. Wa kharaja al-kasrah 'ala al-wajhi alladhi taqaddama dzikruh, kemudian mentakhrij kasrah kepada sisi yang telah lewat penyebutannya. Wa huwa annahu min babil ikhbar bil jumal, yakni ini masuknya pada pengkhabaran jumlah. Wa 'alaihi jara' jama'ah min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, di atasnya. Ya. Berlangsung penggunaan oleh sekelompok dari al-mutaqaddimin dan al-mutaakhirin seperti al-Mubarid wa Sajjad wa Sirafi wa Abi Bakar ibn Zahir, wa 'alaihi aktsaru an-nahwiyyin, dan di atasnya kebanyakan ahli nahu. Itu yang banyak apa? Yang paling banyak kasrah, ya. Dijadikan sebagai khabar jumlah. Itu yang paling banyak. Masih di sini tersisa nanti insyaallah tempat-tempat lain dari diperbolehkannya dua sisi fathah dan kasrah pada inna. Nah, di sini alhamdulillah ada ringkasannya ya. Setelah itu untuk melihat tuh ada bagannya, itu merupakan ringkasan. Ya, dari penjelasan yang kita lewatkan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.